السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersua di salah satu majelis zikir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa sih yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Lalu beliau menyampaikan, hilaqu dzikir, halaqah-halaqah dzikir. Dan halaqah-halaqah dzikir ini dijelaskan oleh para ulama seperti Atha bin Abi Rabah, majalisul halali wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan, atau yang biasa dikenal dengan majelis ilmu. Dan hadirin Allah muliakan, kenapa dinamakan majelis zikir? Karena zikir itulah ketaatan kepada Allah itu sendiri. Sa'id bin Jubair pernah menyampaikan, "Adz-dzikru ta'atullah." Adz-dzikru ta'atullah. Zikir itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'a Allah faqad dzakarah. Barang siapa yang taat kepada Allah, ia telah mengingatnya, telah berzikir kepadanya. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Barang siapa yang enggak taat sama Allah, enggak nurut sama Allah, sejatinya dia bukan orang yang berzikir kepada Allah. Wa in aktsara tasbihah wa tilawatal kitab. Walaupun dia memperbanyak bertasbih dan membaca Al-Qur'anul Karim. Walaupun dia banyak bertasbih dan membaca Al-Qur'anul Karim. Ini disampaikan oleh salah satu murid dari Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Mengingatkan kepada kita bahwa zikir itu enggak cukup hanya ikut kajian aja. Zikir itu enggak cukup hanya dengan membaca Al-Qur'an dan bertasbih atau bertahmid atau bertahlil. Tapi zikir yang sejati adalah tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, bacaan Al-Qur'an kita atau tilawatul Qur'an kita. Itu membuat kita senantiasa ingat sama Allah. Sehingga pada saat kita mau maksiat nih, ingat sama Allah. Nggak jadi itu. Ketika hawa nafsu kita memprovokasi kita untuk mencela orang misalnya, membuli orang, marah-marah, kasar sama orang, ingat sama Allah, oh gak jadi. Pada saat hawa nafsu kita mengajak, membisikkan kita untuk gak usah sholat atau nunda-nunda sholat, ingat sama Allah, akhirnya sholat tepat waktu. Gitu. Saat syaitan dan hawa nafsu kita ngomporin kita untuk suara tinggi sama orang tua, ingat sama Allah, akhirnya gak jadi suara tinggi sama orang tua. Itu arti dan hakikat dari zikrullah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejatinya orang yang enggak taat, yang enggak nurut atau yang bermaksiat lupa sama Allah. Dia enggak ingat sama Allah. Kalau ingat sama Allah enggak berani dia. Enggak berani. Ada murid mau nyontek, ingat bahwa di depan pojok itu tuh CCTV. Kira-kira berani nyontek gak? Gak berani. Udah, jadi saya ingat ada kamera CCTV. Itu hadirin. Jadi jamaah yang Allah muliakan, itulah hakikat dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Makanya dinamakan, atau nama lain dari ilmu itu zikir. Dan zikir itu taat gitu loh. Jadi ilmu nafi itu adalah ilmu yang buat kita taat, nurut, dan jadi hamba Allah. Bukan ilmu yang membuat kita tuh jadi ninggi gitu loh. Jadi sombong. Jadi ngeremehin orang, jadi ngejatuhin orang, enggak. Ilmu itu isinya kan qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diterangkan oleh para ulama kita dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ulama atau empat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan terus sampai hari ini. Yang tujuannya adalah mengingat Allah, atau yang intinya adalah mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah kita jadi taat sama Allah. Memang gak mudah hadirin, dan pasti kita jatuh terus, tapi terus perbaiki. Nama juga manusia, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka tawabun, yang banyak bertaubat sama Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi gak cukup hanya dengan duduk di kajian, tapi kajian, setiap kajian yang kita ikuti, setiap halaqah ilmu yang kita ikuti, itu tuh harus melahirkan ketaatan kepada Rabbul Alamin, mental nurut sama Allah, karena kita hamba. Tentu saja berdasarkan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keterangan para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masuk ke larangannya. Larangan atau tujuh larangan yang disampaikan oleh Al-Barra bin Azib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan tujuh hal, dan tujuh hal sudah kita bahas ya, dengan segala keterbatasan kita. Gak semua, karena sebagiannya sudah dibahas dalam hadis Abu Hurairah. Mari kita kembali lagi ke hadis Barra bin Azib yang disampaikan Imam Nawawi Jadi Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah SWT merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan wa an Abi Umara Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaba' wa nahana an sab'. Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhuma menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 hal dan melarang kami 7 hal. Perintahnya apa? Amarana bi iyadatil mariyad. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit. Wattiba'il janazah, dan mengantarkan jenazah. Watashmitil atis, dan mengucapkan tashmit bagi yang bersin, dan mengucapkan alhamdulillah. Wa ibrar al-muqsim, dan menunaikan sumpah saudaranya. Wa nasril madlum, dan menolong orang yang teraniaya atau terzalimi. Wa ijabatil da'i, dan memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Lalu Al-Barra bin Azib melanjutkan wa nahana an khawatim aw takhattumi bidzahab. Dan Rasulullah SAW melarang kami pakai cincin dari emas. Wa an syurbin bil fiddah, dan minum dengan wadah dari perak. Wan miyathiril humr, dan melarang kita duduk di atas bantal atau pelana yang terbuat dari sutra. Wanil qasi, dan juga mengenakan pakaian dari sutra. Wan lubzil harir, wal istibraq wad dibaj, dan melarang memakai baju sutra campur tadi campuran sutra ya, dan memakai sutra istibraq dan ad dibaj. Itu dibaj itu sutra tebal. Istibrok pun juga dari bahan sutra. Ya, kita masuk ke kesimpulan dari keterangan di atas. Hadirin Allah muliakan, dari larangan-larangan itu para ulama membahas yang pertama tentang hukum memakai pakaian sutra dan emas bagi laki-laki, atau hukum memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan emas bagi laki-laki. Jadi perlu kita ketahui hadirin Allah muliakan, bahwa larangan di atas yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang memakai sutra itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Adapun untuk wanita enggak ada masalah. Nah, larangan ini gimana duduk persoalannya nih hadirin? Ulama menjelaskan bahwa hadis ini dan hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa tidak boleh bagi laki-laki memakai sutra. Dan ini kesepakatan 4 imam madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad atau Hanabilah. Dan ini bisa dicek dalam buku-buku fikih, diantaranya buku mazhab Syafi'iyah seperti Al-Majmu', seperti Mughni Muhtaj karya Syarbini dan lain-lain. Bahkan hadirin Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, dan saya akan bacakan keterangan beliau dan sekilas info. Kita tahu Al-Imam An-Nawawi adalah ulama yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Mari kita simak keterangan beliau. Hadza alladzi dzakarnahu min tahrimil haril 'ala rijal wa ibahatihi lin nisa. Beliau menjelaskan, dan apa yang kami sampaikan dari pengharaman memakai sutra bagi laki-laki dan bolehnya bagi wanita. Huwa madhhabuna wa madhhabul jamahir. Ini adalah madhab kami dan madhab mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Lalu beliau menyampaikan bahwa Al-Qadhi mengkisahkan bahwa dulu ada sebagian kaum yang membolehkannya untuk laki-laki dan wanita. Dan dari Ibnu Zubair, itu diharamkan bagi laki-laki dan wanita. Lalu setelah itu, terjadi ijma, kata Imam, terjadi kesepakatan, terjadi ijma bahwa boleh bagi wanita dan tidak boleh bagi laki-laki. Gitu loh. Jadi dulu sempat ada beberapa satu dua pihak mungkin yang membolehkan, tapi setelah itu semua sepakat. Itu yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan menukilkan ijma bukan hanya Imam Nawawi, dijelaskan juga Imam Ibn Abdul Bar dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa ini adalah keterangan dari empat imam madhab, dan sebagian ulama bahkan menukilkan telah jadi kesepakatan, konsensus dan ijma dari seluruh para ulama. Karena dalil-dalil menjelaskan hal tersebut. Di antaranya juga dalil hadis Ali bin Abi Thalib, hadirin. Hadis Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra dan beliau pegang dengan tangan kanannya. Dan mengambil emas dan beliau memegang dengan tangan kirinya. Tsumma qala inna hadaini haramun 'ala dzukuri ummati. Dua hal ini diharamkan untuk dikenakan, dipakai oleh laki-laki dari umatku. Jadi emas dan sutra dan emas diharamkan untuk laki-laki dari umatku. Allah Ta'ala bisawab. Jelas ini hadirin. Itu yang pertama. Yang berikutnya hadirin Allah muliakan, bahwa yang disepakati tidak boleh adalah sutra tabi'i ma'ruf, sutra yang asli. Adapun sutra buatan al-harir sina'i, maka sebagian ulama ada yang membolehkan. Karena sebagian mereka mengatakan bahwa yang diharamkan adalah sutra asli. Adapun as-sina'i, itu sebagian ulama membolehkan. Lalu yang berikutnya, lalu bagaimana kalau campuran sutra enggak pure? Jamaah yang Allah muliakan, para ulama, mayoritas para ulama, yaitu madhab Hanafiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, dan pandangan dari madhab Malikiyah, itu membolehkan laki-laki memakai sutra yang porsinya sedikit. Porsi sedikit itu porsi berapa? Kata mereka, 4 jari atau kurang dari 4 jari. Itu porsi 4 jari. Atau kurang. Itu yang dimaksud sedikit. Dijelaskan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam hadis Muslim, naha Nabiullah SAW an lubsil harir. Nabiullah SAW itu melarang memakai baju yang terbuat dari sutra bagi laki-laki, kecuali illa maudi'a isbi'ain au thalath au arba', kecuali jika sutranya itu cuma 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Gitu loh. 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Baik sebagian ahli ilmu mengatakan baik menyatu maupun tersebar gitu. Tapi 2 jari, 3 jari, 4 jari. Wallahu ta'ala misal. Jadi kalau cuma 2 jari, 3 jari, 4 jari itu dibolehkan oleh mayoritas para ulama. Lalu yang terakhir tentang masalah sutra, 4 imam madhab sepakat, madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ulama-ulama kita sepakat bahwa bolehnya laki-laki memakai sutra jika dibutuhkan, jika ada hajah. Maksud ada hajah apa? Hajah yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya ada penyakit kulit yang kalau dia pakai baju selain sutra itu bermasalah kulitnya. Sebagaimana itu atau keringanan itu diberikan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu loh. Karena ada masalah itu. Jadi kalau ada masalah di kulit dan seterusnya itu di ringan apa ada keringanan, ada rukhsah. Dan itulah keterangan para ulama kita hadirin. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Majmu', dijelaskan Syarbini juga dalam Mughnil Muhtaj. Allah Ta'ala alam isaw. Bisa dimengerti hadirin? Oke. Dan sekali lagi yang tidak diperbolehkan adalah yang asli, bukan yang sinai. Itu yang disepakati, man. Yang disepakati adalah yang asli. Allah Ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW membahas tentang memakai atau melarang menggunakan wadah dari perak atau emas dan perak, dari emas dan perak, emas dan perak. atau sebelumnya, sebelumnya kita bahas laki-laki memakai emas, laki-laki memakai emas atau perhiasan dari emas. Adapun laki-laki memakai perhiasan dari emas, dijelaskan oleh para ulama kita, dan ini kesepakatan 4 imam madhab lagi, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dari ulama Syafi'iyah juga, bahwa tidak diperbolehkan laki-laki memakai perhiasan dari emas. Dan ini bisa dicek misalnya dalam Fathul Aziz Ar-Rafi'i dan Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Dan bahkan sebagian ulama kita menukilkan telah terjadi ijma', sebagaimana yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam An-Nawawi, ajma'ul ulama 'ala tahrim isti'mali khullid dhahabi 'ala rijal. Ulama telah bersepakat diharamkan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Ini bisa dicek dalam kitab Al-Majmu'. Sebagaimana hadis yang tadi kita bahas. Masih ingat hadis tadi? Sesungguhnya Nabi SAW memegang sutra dengan tangan kanan dan emas dengan tangan kiri, dan beliau mengatakan kedua hal ini diharamkan untuk dipakai bagi ala dzukuri ummati, bagi laki-laki dari umatku. Hadirin Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau misalnya sebagian pihak butuh karena darurat misalnya? Dijelaskan para ulama fikih bagaimana hukum memakai atau hidung dan gigi dari emas kalau darurat. Kalau darurat, boleh apa enggak? Boleh apa enggak ketika darurat? Diperbolehkan. Dan ini keterangan mayoritas para ulama, dan bisa dicek dalam Fathul Aziz karya Imam Ar-Rafi'i dan Al-Majmu' karya atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ini pandangan Al-Imam atau Madzhab Syafi'i, pandangan Malikiyah juga, Al-Hanabilah, dan ini pandangan dari Abu Hanifah dan dua murid besarnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada sahabat yang hidungnya itu terputus, lalu singkat cerita Nabi SAW perintahkan untuk menggunakan hidung buatan dari emas, dan hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa kalau darurat dan nggak ada opsi, kalau darurat itu berarti nggak ada opsi lain, maka bisa menggunakan hal tersebut. Allah Ta'ala bisawab. Lalu kalau buat misalnya solusi buat laki-laki, kalau mau itu gimana? Laki-laki banyak opsinya, dan ulama mengatakan dia bisa menggunakan emas, bisa menggunakan perak, dia bisa menggunakan perak misalnya. Dan ini juga pandangan banyak para ulama, diantaranya Madzhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Bisa dicek dalam Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi dan Fathul Aziz karya Ar-Rafi'i. Jadi itu poin. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Sekarang tentang hukum makan dan minum dengan bejana dari emas dan perak. Emas dan perak. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Dijelaskan oleh para ulama kita, dan ini kesepakatan lagi-lagi empat imam madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Bahkan dinukilkan telah terjadi ijma' bahwa tidak boleh makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak. Emas asli, emas dan perak. Bukan warna emas, tapi emas dan perak. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, sekali lagi ini keterangan empat imam madhab, dan diantara madhab Syafi'iyah, dan dinukilkan telah terjadi ijma. Diantara menukilkan lagi-lagi al-imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, ajma'al muslimun ala tahrimil aqli wa syurbi fi ina'il zahabi wa ina'il fidda ala rajuli wa ala al-mar'ati. Ulama atau ulama umat Islam telah bersepakat diharamkan makan dan minum di ina atau wadah yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Ini berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Lihat, kalau makan atau pakai wadah, ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Tapi kalau perhiasan dari emas, hanya untuk larangan hanya untuk siapa? Laki-laki, wanita boleh pakai perhiasan emas. Itu poin. Jadi telah dinukilkan terjadi ijma atau kesepakatan. Dan sekilas info bahwa ijma itu dalil hadirin. La tajtami ummati ala dhalalah. Dalam hadis dinyatakan bahwa ulama umatku tidak akan bersepakat, tidak akan berkonsensus di atas kesalahan atau di atas kesesatan. Dan itu yang disampaikan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hikmahnya? Dijelaskan sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah dan para ulama yang lain, bahwa alasannya karena di dalamnya ada minal fakhri wal khuyala, ada sifat berbangga-bangga, dan dikhawatirkan ada sifat kesombongan. Sedangkan kita disuruh menutup pintu-pintu yang menuju kepada kesombongan, ini mengarah ke sana. Lalu yang berikutnya juga sangat menarik, kata para ulama kita, wa kasri qulubil fuqara. Dan ini juga bisa atau rentan mematahkan hati orang fakir dan miskin. Ketika orang fakir dan orang miskin itu susah nyari uang, walaupun cuman berapa ribu segala macam, tiba-tiba mereka ngelihat ada pihak yang pakai wadah emas, terus ini emas, itu bisa membuat hati orang-orang yang gak mampu itu sakit hadirin. Dan itu dijaga sekali dalam agama kita, dan akhirnya menimbulkan kesenjangan, dan nanti bisa mengarah kepada kriminalitas dan lain sebagainya. Banyak itu dijaga. Itu dijaga. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. karena itu inilah keterangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan inilah keterangan para ulama-ulama kita. Bahkan kita lihat tadi bahwa secara umum keterangan dalam atau larangan dalam hadis ini itu kesepakatan 4 imam mazhab, kesepakatan 4 imam mazhab, bahkan dinukilkan terjadi ijma. Tapi kita sadari mungkin sebagian kita belum tahu, maka hendaknya disampaikan secara bijak, secara hikmah. Dan ini untuk kebaikan kita bersama, agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menang-menangan. Wa ma 'alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan dengan baik, dengan sebijak mungkin. Dan selalu mendoakan yang terbaik dan selalu menginginkan yang terbaik untuk seluruh kaum muslimin. Dan kita tahu bahwa hidup dengan nurut sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti keterangan para ulama kita, apalagi ini keterangan secara umum 4 imam mazhab, maka akan lebih membuat hidup ini lebih berkah, lebih baik, dan lebih berkualitas dan penuh dengan pahala. Dan kalau kita niatkan untuk tidak menggunakan dan tidak memakai karena Allah, karena Allah dan Rasulnya melarang, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Dan alhamdulillah masih banyak opsi lain kok. Walaupun kita sadari juga butuh waktu, mungkin sebagian butuh waktu. Maka jangan bosan-bosan menasehati dengan bijak, dengan baik, dengan hikmah. Sebagaimana kita butuh waktu, hadirin. Sebagaimana kita butuh waktu, ada banyak saudara kita juga butuh waktu. Nah, tugas kita itu mendoakan, mensupport, dan mengajak agar kita semua itu dari waktu ke waktu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dengan demikian berakhirlah bab ini. Kita buat kesimpulan nanti baru kita masuk ke bab berikutnya. Wassallallahu sallamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.